Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله جميعا melanjutkan kajian kita tentang tegar dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa ujian hidup tidak hanya sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak hanya sesuatu yang sempit, sulit, dan susah. Bahkan nikmat yang datang terus-menerus, bahkan sehat dan rasa aman pun bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Bisa jadi di saat sulit, di saat sempit seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, giliran keran dunia dibuka untuknya. Harta melimpah yang dulu ketika dia sederhana, dia dekat dengan Allah, sekarang dia jauh, jauh dari Allah. Yang dahulu ketika dia ekonominya biasa, dia dekat dengan saudara-saudaranya, menyambung tali silaturahmi. Giliran dia punya jabatan, punya kedudukan, dia memutuskan tali silaturahmi. Jadi ujian hidup tidak hanya perkara yang sulit, perkara yang sempit, bahkan perkara yang luas sekalipun adalah ujian. Berikut ini beberapa macam ujian hidup. Ar-rakha'u wa raghdil 'aysh. Ujian berupa kemakmuran dan kehidupan yang serba kecukupan. Banyak dari manusia lalai ketika dia diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza massahu syarru fadu du'ain 'arid. Jika kami beri nikmat kepada manusia, manusia itu berpaling dari Allah dan menjauh dari sisi Allah. Namun ketika Allah menimpakan kesulitan kepadanya, maka dia pun banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah. Giliran susah, sulit, dia dekat dengan Allah, banyak memohon. Namun ketika diberi Allah nikmat, keluasan, dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa dahulu ada 3 orang di tengah-tengah Bani Israel. Allah uji 3 orang ini dengan penyakit dan kefakiran. Orang yang terkena penyakit baros, penyakit kulit yang menjijikkan. Yang satunya terkena penyakit asla, di mana rambut kepalanya tidak tumbuh. Yang satu lagi orang yang buta. Maka Allah SWT ingin menguji mereka. Allah mengutus malaikat yang menjelma sebagai manusia. Mereka tadi datang kepada orang yang kulitnya jelek. Malaikat mengatakan, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu paling sukai? Kata dia, yang paling saya sukai, kalau kulit saya ini sembuh, sehingga saya punya kulit yang bagus. Maka malaikat tadi mengusap orang tadi, langsung sembuh. Tidak butuh lama, langsung sembuh. Dan apa yang sulit bagi Allah? Kemudian malaikat tadi mengatakan, harta apa yang paling kau sukai? Kata orang ini, unta. Maka orang ini pun diberi unta yang hamil. Kemudian malaikat ini mengatakan, semoga Allah berkahi kamu pada harta ini. Malaikat ini pun datang menjelma manusia kepada orang yang tidak tumbuh rambut kepalanya. Malaikat mengatakan, apa yang paling kamu sukai? Kata dia, yang paling kusukai adalah kepala ini tumbuh rambut, sehingga orang tidak jijik pada saya. Diusap kepalanya, langsung tumbuh. Tumbuh. Kemudian setelah itu malaikat bertanya, harta apa yang paling kamu sukai? Kata dia, sapi. Maka dia pun diberi sapi yang sedang bunting. Dan malaikat pun mendoakan keberkahan. Keberkahan kepada harta yang diberikannya. Kemudian datang pada orang ketiga yang ia diuji dengan kebutaan. Malaikat datang menjelma manusia. Malaikat bertanya, apa yang paling kamu sukai? Kata dia, saya ingin sembuh dari kebutaan ini sehingga saya bisa melihat. Diusap oleh malaikat, sembuh. Kemudian malaikat mengatakan, harta apa yang paling kamu sukai? Kata dia, kambing. Diberilah kambing yang bunting. Dan malaikat pun mendoakan keberkahan. 3 orang ini berubah jadi orang kaya. Unta yang dulu hamil, kemudian beranak-pianak menjadi banyak sekali. Demikian pula sapi yang bunting pun seperti itu. Demikian pula kambing. Ketika mereka semua menjadi orang yang dulunya sakit sekarang sehat, dulunya kerek mulai sekarang kaya raya, datang malaikat. Hadis ini sahih. Anda bisa baca dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis yang panjang ini. Datang malaikat, diutus oleh Allah untuk menguji mereka. Yang dulu mereka sakit, sekarang sembuh. Yang dulu mereka kira, sekarang kaya, seperti apa? Datang orang ini dengan penampilan, malaikat datang menjelma manusia dengan penampilan ya orang yang miskin. Seorang mustafir yang terputus dalam perjalanan. Dia pun datang kepada orang yang dulu terkena penyakit kulit, kemudian sembuh. Dan sekarang menjadi orang yang kaya raya. Kata dia, saya ini adalah Ibnu Sabil. Orang yang terputus dalam perjalanan. Saya tidak akan sampai tujuan kecuali dengan pertolongan dari Allah, kemudian bantuan dari Anda. Kata dia, al-hajat kathira. Saya tidak bisa membantu. Kebutuhan banyak sekali. Pol harta melimpah. Ontanya begitu banyak, tidak ada satu pun yang dikasihkan. Diingatkan oleh orang ini, bukankah kamu dulu orang yang terkena penyakit kulit kemudian Allah sembuhkan? Bukankah dulu kamu orang yang kere, sekarang kamu kaya, dikayakan? Katanya tidak. Innama waristu kabiran angkabir. Saya dapat harta ini warisan dari nenek moyang. Subhanallah. Ingkar. Kata malaikat, kalau memang kamu dusta, semoga Allah hancurkan harta kamu. Datang malaikat ini kepada orang yang kedua. Orang yang dulu botak, kemudian sekarang rambutnya bagus. Orang yang dukai sekarang menjadi orang yang kaya raya karena sapinya banyak sekali. Datang sebagai seorang yang terputus dalam perjalanan. Dia mengatakan, Ibnu Sabil, saya adalah orang yang terputus dalam perjalanan. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian bantuan dari kamu. Lagi-lagi orang ini pun sama. Seperti orang yang pertama. Saya tidak bisa bantu. Kebutuhan banyak. Orang tapi banyak sekali. Ketika diingatkan, bukankah dulu kamu orang yang botak tidak berambut, kemudian Allah berikan kepada kamu rambut? Bukankah dulu kamu orang yang kere, kemudian Allah berikan kepada kamu sapi, kemudian kamu menjadi orang kaya? Kata orang ini, inna mawaristu kabiron angkabir. Saya dapat harta sebanyak ini karena warisan dari nenek moyang. Subhanallah, ingkar. Kata malaikat, kalau kamu berdusta, semoga Allah binasakan harta kamu. Kemudian datang kepada orang yang ketiga, yang dulunya buta, kemudian secara sembuh. Yang dulunya kere, sekarang menjadi orang kaya karena kambingnya banyak. Dia pun datang dengan mengatakan, saya ini orang yang terputus dalam perjalanan. Saya tidak mampu melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian bantuan dari kamu. Kata orang ini, silahkan kamu ambil yang kamu inginkan. Apapun yang kamu ambil tidak akan saya ya berkeberatan. Luar biasa. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya saya ini utusan dari Allah untuk menguji kalian. Dua teman kamu dibinasakan. Pergi malaikat ini. Lihat. Di saat seorang dia itu mendapat nikmat, terkadang dia lupa. Dan terkadang yang heran di tengah masyarakat, ada orang-orang yang hartanya berlimpah, tapi begitu pelitnya dia, sulitnya dia untuk menginfakkan hartanya. Tapi ada orang sederhana, tapi subhanallah. Subhanallah, dia mudah, ringan tangan membantu. Sehingga ulama mengatakan, besar dan kecilnya pahala orang infak tidak melulu dilihat kepada banyaknya yang diinfakkan. Bisa jadi orang yang berinfak satu piring nasi, ada lauk, ada sayur, lebih besar pahalanya daripada orang yang berinfak 10 juta. Orang berinfak 10 juta hartanya miliaran. 10 juta gak ada apa-apanya. Ini orang yang berinfak satu piring nasi beserta lauk dan sayur, ini orang yang pas-pasan. Tapi dia hatinya ya mudah berderma. Iba terhadap orang besar yang seperti ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lihat tadi malaikat diutus oleh Allah untuk menguji. Jadi ujian itu bukan hanya berupa kesulitan. Berapa banyak orang yang lurus ketika dia sederhana, giliran keran dunia dibuka, dia jauh dari Allah SWT. Qarun. Qarun. Dulunya adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bukan dari kaumnya Fir'aun, kaumnya Musa. Dari Bani Israel. Diberi oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Bagaimana tidak kaya? Yang namanya kunci lemarinya saja digotong sekian orang masih keberatan. Lah kita, kunci kita masukkan saku atas bawah sudah. Namanya satu aja sudah cukup ya kan. Ini kuncinya digotong sekian orang keberatan. Ini kuncinya. Belum lemarinya, belum isinya. Ketika ditanya, wahai Qarun, Dari mana ente dapat harta sebanyak ini? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi harta sebanyak ini karena saya orang pintar. Sekarang cerdas. Ilmu yang saya miliki, subhanallah. Kalau orang yang beriman, dia akan mengatakan ini nikmat dari Allah. Berapa banyak orang yang pintar ternyata dia mencari pekerjaan susah juga. Berapa banyak orang yang mengeluarkan modal bahkan ratusan juta ternyata gagal. Harusnya seorang itu menisbatkan nikmat kepada Allah SWT. Tapi ini orang justru mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta sebanyak ini karena ilmu yang saya miliki. Karena saya ini orang pintar. Subhanallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah saya sebutkan pula tadi malam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus beberapa petugas pemungut zakat. Setelah mereka melaksanakan tugas, ada 3 orang yang tidak memberikan zakat. Dilaporkan di hadapan Nabi, 3 orang tersebut adalah Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Al-Abbas, pamannya Nabi. Ketika laporan ini sampai kepada Nabi, Nabi mengatakan, Amma Ibnu Jamil, wa ma yanqimu Ibnu Jamil, illa ankana faqiran fa'agnahullah. Adapun Ibnu Jamil, dia tidak mau memberikan zakat. Dulunya ini orang kere, sekarang Allah jadikan dia orang kaya. Artinya enggak ada alasan. Alasannya apa? Enggak ada. Adapun Khalid bin Walid tidak memberikan zakat, kalian keliru. Khalid bin Walid itu hartanya sudah dibelikan alat-alat perang. Senjata-senjata tempur. Kalau sudah harta sudah menjadi seperti itu, ya memang tidak dizakati. Dia kaya, tapi hartanya sudah untuk membeli alat-alat perang. Karena ada seorang jawara yang biasa terjun di medan laga butuh senjata. Adapun Al-Abbas, sudah saya bayarkan zakatnya. Dari 3 orang ini hanya 1 yang Rasul tidak memberikan alasan. Artinya 1 orang, yaitu Ibnu Jamil. Dan alasannya bukan karena Ibnu Jamil gak punya. Tapi anehnya, dulunya dia orang kere, kemudian dia dijadikan orang yang apa? Kaya. Kok ternyata tidak memberi? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Nabi saja merasa bahwa ujian berupa kenikmatan itu bukan ujian yang ringan. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat senior, dan 10, termasuk 10 sahabat pemetik janji surga. Dia merasakan getir dan pahitnya perjuangan bersama Nabi. Meskipun dia saudagar yang paling kaya raya di zaman Nabi, tapi dia merasakan betapa dulu di zaman Nabi, dia dan para sahabat diuji dengan kesulitan hidup. Mereka bersabar. Di saat kami diuji dengan kekayaan, kami sulit untuk bersabar. Tapi sulit bersabarnya Abdurrahman Auf gak seperti kita. Artinya ya, sedikit saja bagi mereka ada amalan yang dulu di zaman Nabi biasa mereka lakukan, kemudian sekarang ada misalnya kurang semangat, itu sudah suatu kerugian bagi mereka. Kata Abdurrahman bin Auf, kunnabtulina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidarra'i fasabarna summa btulina ba'dahu bisarra'i falam nasbir. Dahulu kami diuji dengan kesulitan. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami bersabar. Kemudian kami diuji setelah itu dengan kemudahan, kami sulit untuk bersabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semestinya kenikmatan hidup apapun itu, sehat, tenteram, nyaman, bahkan masa muda, kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena orang tidak selalunya sehat. Orang tidak selalunya muda. Orang tidak selalunya ada. Mungkin akan tiba saat kita sakit. Akan tiba saat kita kekurangan. Di saat kita sehat, di saat kita lapang, kita dekat dengan Allah. Kemudian di saat susah, Allah akan ingat kita. Allah akan menolong kita. Ibarat orang yang nyelengi, nabung. Gak banyak, 10 ribu setiap hari. Kelihatannya sepele. Tapi subhanallah setelah sekian tahun, di saat dia membutuhkan, atau ada kebutuhan ya tertentu, dia buka celengannya, alhamdulillah bisa menopang kebutuhannya. Saya contoh, dahulu ada 3 orang terjebak dalam gua. Di saat mereka menginap, tidak dinyana, tidak disangka, pintu gua menutup, tertutup oleh batu yang besar. Secara hitungan kasar mereka akan mati terjebak. Tidak ada alat, tidak ada orang yang bisa diminta tolong untuk menyingkirkan batu ini. Besar sekali. Namun 3 orang ini masing-masingnya punya kebaikan. Di saat mereka lapang, mereka punya amal soleh. Yang satunya suka berbuat baik pada karyawan. Yang satunya berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang salah satu dari mereka juga dulunya sudah berniat kepada kemaksiatan. Dan dia bisa melakukan, kemudian dia meninggalkannya karena Allah. Di saat mereka susah, kebaikan-kebaikan yang dulu mereka amalkan menolong mereka. Allah mengatakan, Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat kamu senang, di saat kamu lapang. Niscaya Allah akan mengenalmu di saat kamu susah. Orang yang dia ingat kepada Allah di saat dia senang, di saat susah akan diingat oleh Allah SWT. Siapa yang menyangka Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan Nun? Ketika ditelan oleh ikan yang besar, berada dalam gelapnya air laut, gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan. Ternyata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, sebelum peristiwa maut ini, beliau orang yang ahli zikir. Suka mengingat Allah SWT, maka Allah pun selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Benar firman Allah SWT, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang Allah perlihatkan buah dari amal solih di dunia ini. Buah dari amal solih Allah perlihatkan pada hamba di dunia ini. Agar hamba tadi istiqomah dan semakin percaya dengan janji Allah. Dan agar mendorong pihak yang lain untuk melakukan yang sama. Sebagaimana Allah terkadang menampakkan buah daripada kemaksiatan hamba, di mana hamba diberi oleh Allah teguran agar hamba tadi ya, kembali pada jalan yang benar dan agar menjadi pelajaran bagi pihak yang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak dari manusia di zaman sekarang ini mengeluhkan tentang sulitnya ekonomi, mengeluhkan tentang misalnya mahalnya ya harga barang dan sebagainya. Ya, banyak keluhan. Dan selalunya merasa tidak cukup dan tidak cukup. Ini kenapa terjadi? Kalau itu sedikit 1-2 orang mungkin wajar. Ini banyak. Karena mereka tidak membandingkan orang yang lebih parah. Kalau kita mendengar cerita dari mungkin nenek moyang kita, betapa kita ini seperti raja di atas kasur. Sesulit-sulitnya kita tuh gak ada apa-apanya. Apa yang dialami oleh nenek moyang kita luar biasa. Bukan dianggap suatu kesulitan di zaman itu. Rasulullah SAW memberikan bimbingan agar kita menjadi orang yang banyak bersyukur. Tidak banyak ngeluh. Tidak merendahkan dan meremehkan pemberian Allah. Rasul mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Coba kalian lihat orang yang di bawah dari kalian. Dari sisi dunia, sisi ekonomi, coba kita lihat orang yang di bawah kita. Masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih banyak orang yang mereka belum memiliki, maaf, ataupun belum bisa menyewa sudah rumah yang sehat. Belum memiliki misalnya sesuatu fasilitas yang itu bisa menjadikan mereka nyaman. Bahkan ada orang hidup di daerah konflik. Di daerah perang. Sewaktu-waktu ada peluru nyasar. Sewaktu-waktu keluar rumah bisa jadi ada ya sesuatu yang mungkin membahayakan. Kalau kita mengingatnya seperti itu, kita akan banyak-banyak bersyukur. Benar. Tips yang Rasulullah Sallallahu Wasallam sebutkan, bimbingan yang Nabi Alaihi Sallallahu Wasallam sebutkan, yaitu apa? Lihatlah kalian kepada orang yang di bawah kalian. Perasaan tidak puas dengan pemberian Allah mengantarkan mereka kepada sikap yang jelek terhadap nikmat Allah. Kalau hal ini ada pada diri seorang, seberapapun nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya tidak akan pernah puas. Kalau selalunya yang dilihat oleh orang, oleh seorang, bahwa orang lain lebih tinggi dari dia di sisi dunia, tidak akan pernah dia berpuas dengan pemberian Allah. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Bila Anda memiliki hati yang qanaah, jiwa yang merasa puas dengan pemberian Allah, kamu dengan raja dunia levelnya sama. Kamu dengan raja dunia levelnya sama saja. Nah, sekarang sekaya-kayanya orang mau pakai pakaian, sekali pakai 10 pakaian kan enggak mungkin. Sekali makan 10 piring kan enggak mungkin. Yang penting kamu itu punya hati yang merasa puas dengan pemberian Allah. Ini kekayaan yang tidak ternilaikan dengan apapun. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa al-ghina 'an kasratil 'arad, innamal ghina hina nafas." Yang namanya kaya bukan orang yang banyak harta. Yang namanya kaya orang yang kaya jiwanya. Merasa puas dengan pemberian Allah, inilah kekayaan. Inilah kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hisat lahu dunya." Barang siapa dari kalian berada di pagi hari tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan dia punya makanan untuk harinya, dia tenteram, sehat, punya sesuatu mengganjal perutnya, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia telah diberikan dunia beserta isinya. Orang seperti apapun semangat dia usaha, yang disari tiga hal ini. Supaya tenteram jiwanya. Dan ya orang hidup serba kecukupan. Namun hidup di daerah konflik. Nyawanya terancam, gak tenang. Dia akan tinggalkan rumah yang mewah. Dia akan tinggalkan kebun coklat yang apa namanya menghasilkan. Dia akan tinggalkan kolam ikan yang begitu luas. Karena apa? Terancam nyawanya. Kalau ada dari kita berada di suatu hari dalam keadaan tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan punya sesuatu untuk mengganjal perutnya, sudah. Seolah-olah dia telah diberi dunia beserta isinya. Apapun yang orang letih untuk ya bekerja, letih bekerja, yang disari tiga hal ini. Supaya tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan sesuatu, ada sesuatu mengganjal perutnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada hambanya adalah al-iftitanu bil mal. Ujian berupa harta. Kalau tadi kan kemakmuran hidup. Nah sekarang harta. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, inna likulli ummatin fitnah, wa inna fitnata ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaannya, ada ujiannya, dan cobaan umat ini adalah harta. Berapa banyak orang yang berpaling dari al-haq disebabkan karena dia merasa dirinya kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamin, manna'in lil khairi mu'tadin athim, 'utullim ba'da dzalika zanin, an kana dza mali wa banin." Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak sumpah lagi hina. Orang yang suka mencela dan suka mengadu domba. Orang yang menghalang-halangi manusia dari kebaikan. Orang yang melampaui batas lagi banyak dosa. Angkana dzamali wa banin. Karena dia merasa orang yang banyak hartanya dan banyak anaknya. Iya. Kalau Fir'aun itu orang kere, gak akan mungkin menentang Nabi Musa. Gak akan mungkin Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi. Kalau Qorun itu orang yang miskin, gak akan mungkin Qorun menyombongkan di atas, di hadapan Nabi Musa. Namun karena kekayaan yang mereka miliki, harta dan kedudukan yang mereka punyai, sehingga mereka pun merasa bahwa kalau kamu hai Musa punya kelebihan menurut kamu dengan kerasulan yang kamu sandang, kami pun punya kemuliaan dengan kekuasaan yang kami miliki. Kami pun punya harta yang ini kami juga sama dengan kamu. Subhanallah. Dan ketika pada masa-masa jeda terjadi gencatan senjata antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin Quraisy. Abu Sufyan dengan rombongan dagangnya, beliau sampai ke daerah Romawi. Raja Romawi waktu itu adalah Heraclius. Heraclius ketika datang, para pedagang-pedagang Arab, dia ingin mencari informasi. Sebenarnya Muhammad ini seperti apa? Waktu itu Abu Sufyan dan rombongan itu masih orang-orang kafir. Diundang atau dipanggil oleh Heraclius, Raja Roma. Dia ditanya, bagaimana perang antara kalian dengan Muhammad? Kata Abu Sufyan, al-harbu sijal. Yaumun lana wa yaumun alaina. Perang antara kami dengan Muhammad itu imbang. Kadang kami menang, kadang kami kalah. Sampai ditanya, apakah pengikut-pengikut Muhammad itu orang-orang yang tajir-tajir, kaya-kaya, atau orang-orang yang miskin? Kata Abu Sufyan, kebanyakan orang-orang miskin. Kata Heraclius, fakadzalikal anbiya. Memang seperti itu para nabi. Pengikut-pengikut mereka justru kebanyakan orang-orang yang miskin. Anda enggak bisa membayangkan. Bagi seorang yang punya secercah iman, mungkin Anda akan membayangkan orang kalau hartanya melimpah, sampai 7 keturunan pun masih berlebih. Kenapa dia tidak banyak-banyak itikaf di masjid, tidak banyak-banyak duduk merenung di masjid, malah sibuk di perusahaan, sibuk sana-sini. Tapi orang yang sederhana, Masya Allah menyempatkan diri ke masjid, menyempatkan diri taklim. Mereka-mereka harta berlimpah bukannya di tempat-tempat kebaikan, di tempat-tempat maksiat. Bukannya di masjid, berada di apa namanya tempat-tempat yang ya hiburan yang melalaikan. Hidayah dari Allah. Petunjuk dari Allah SWT tentunya. Ya, bagi orang yang beriman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang menentang kebenaran karena merasa dirinya serba ada, serba kecukupan. Ya semestinya kekayaan yang dia miliki justru dia yakini sebagai nikmat dari Allah untuk mendukung kebaikan. Ya, Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Ternyata orang-orang kafir itu, mereka itu orang-orang yang dermawan, mengorbankan hartanya untuk membela kekafirannya. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka membelanjakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Harta mereka keluarkan. Mudah mereka keluarkan harta, tapi untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Nah, tentunya orang yang beriman, dalam rangka tersiarnya kebaikan, tersiarnya al-haq, ya, maka hendaklah dia bermudah, bermudah hati, ya ringan tangan membantu. Bahkan orang-orang kafir, mereka rela mengorbankan nyawanya demi kebatilannya. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tauhid. Orang-orang kafir, mereka berperang untuk membela setan-setan mereka. Membela setan-setan mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Harta yang umumnya dielulukan oleh masing-masing orang dan dianggap segalanya, ternyata nanti di yaumul kiamah tidak berguna apapun bagi yang tidak memanfaatkan harta untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan orang-orang kafir yang diberi oleh Allah harta yang melimpah dan kekuasaan, namun harta yang dimiliki, kekuasaan yang dipunyai, tidak menjadikan dia dekat dengan Allah. Mereka mengatakan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah sirna. Harta dan kekuasaan selalunya yang dielulukan oleh manusia. Yang selalu ya diharapkan oleh manusia, tanda-tanda di yaumul kiamah tidak bermanfaat. Ya, yang dimaksud dengan harta di sini, harta yang didapat dari yang haram, kemudian juga atau harta yang halal namun tidak digunakan untuk kebaikan. Harta itu sendiri tidak tercela dari sisi zatnya, tapi tercela dari sisi sikap orang yang punya harta itu. Untuk apa dia mencari harta? Hanya sekedar untuk bermewah-mewahan atau sebagai jembatan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT? Pernah pada satu saat Rasulullah alaihi salatu wasalam mengundang ataupun memanggil sahabat Amr bin Al-As, di mana sahabat Amr ini akan diserahkan kepadanya bendera komando untuk memimpin pasukan. Ketika Amr bin As menghadap Nabi dengan baju perang yang lengkap, Nabi sebagai seorang pimpinan melihat kesiapan komandan ya pasukan ini dari atas kepala sampai ujung kaki dilihat semua. Setelah memang Amr bin As ini ya sudah siap untuk kemudian diserahkan kepadanya bendera ya komando, Rasul mengatakan, "Wahai Amr, sesungguhnya saya akan mengirim kamu memimpin pasukan. Semoga Allah memberikan ghanimah, harta rampasan perang untukmu." Kata sahabat Amr bin As, "Wahai Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena ingin dapat duit. Saya masuk Islam ini karena cinta pada Allah." Kata Rasulullah, "Ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang halal kalau dipegang oleh orang yang baik." Islam tidak melarang orang kaya. Islam tidak melarang kita punya duit, tidak mengapa. Rasulullah SAW mengatakan, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa seorang itu kaya asalkan bertakwa. Bahkan dalam Islam, bekerja untuk mencari harta dalam rangka menjaga diri dari meminta-minta dan dalam rangka menjalankan hak Allah, ini termasuk amalan yang paling mulia. Jadi bukan harta yang dicela, tapi untuk apa kita mencari harta kalau tujuannya baik, kebaikan. Bahkan sahabat Umar mengatakan, "Kalau saya mati, di saat saya bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri, lebih saya sukai daripada saya mati fisabilillah." Kalau ada yang bertanya, apakah kalimat ini tidak berlebihan? Narasi yang seperti ini apa bukan narasi yang berlebihan? Jawabannya, fahami dulu. Yang namanya jihad fisabilillah ada kalanya fardu kifayah, ada kalanya fardu ain. Fardu kifayah itu kewajiban yang kalau sudah ada yang menjalankan, gugur kewajiban dari yang lainnya. Dan ada sifatnya fardu ain, yaitu masing-masing person harus melakukannya. Namun mencari nafkah untuk anak dan istri, kewajibannya orang lain atau kewajiban dia? Kamu punya anak, punya istri, yang wajib kamu atau orang lain mencari nafkah? Kamu, fardu ain. Fardu ain lebih utama dari fardu kifayah. Pernah salah seorang ulama, di samping dia orang alim, tapi dia tajir melintir sudah. Namanya Ibnu Mubarak. Setahun haji, setahun jihad. Dan orang-orang haji dari daerahnya, semuanya kalau haji dibiayai oleh beliau. Ketika beliau bergelimangan harta seperti itu, ada sebagian temannya menegur, "Wahai Ibnu Mubarak, kamu ngajak orang untuk hidup sederhana. Kamu mengajak orang untuk zuhud terhadap dunia. Tapi kamu sendiri bergelimangan dengan harta seperti ini." Kata Ibnu Mubarak, "Wahai saudaraku, saya mencari harta untuk menjaga kehormatan saya dan teman-teman saya." Artinya, Ibnu Mubarak, dia usaha menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bukan kemudian dia hanya sekedar untuk ya enak-enakan, tidak. Supaya dia itu terjaga dirinya untuk tidak minta-minta pada orang. Kemudian dia akan membantu para alim ulama yang lain. Dari hasilnya itu para alim ulama dan teman-temannya juga dibantu olehnya. Tentu ini tujuan yang baik sekali. Ya. Jadi harta tidak dicela dari zatnya. Namun ketergantungan pada harta, seolah-olah harta adalah satu-satunya. Ya. Ini yang tercela. Demikian pula nanti akan kita sebutkan bentuk-bentuk seorang terfitnah dengan harta. Pernah pada satu saat sahabat Abdullah, sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas ditegur oleh anaknya yang bernama Umar ibn Sa'ad. Ketika ayahnya ini, beliau menjauh dari hiruk pikuknya manusia dengan mengembala kambing di pedalaman. Padahal beliau ini seorang tokoh karismatik, sahabat senior, yang menurut perkiraan anaknya, kalau ayahnya ini dia mau mengikuti umumnya orang untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin, orang akan ya memilih Sa'ad. Karena ini sahabat yang masih tersisa dan sahabat senior. Kata anaknya, wahai ayah, kenapa ayah lebih memilih hidup di kampung mengembala kambing? Orang pada berebut kekuasaan. Paham ya? Orang pada berebut kekuasaan. Artinya anaknya ini paham. Ayahnya kalau ikut bursa ya pencalonan, mungkin orang akan apa? Milih karena dia tokoh karismatik. Kata sahabat uskut, diam kamu. Dahulu Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang kecukupan, dan hamba yang tidak suka tampil. Hamba yang tidak suka popularitas. Nah, ada orang yang mungkin dia merasa punya suatu, punya tampil terus. Bahaya. Orang kalau suka popularitas, lama-lama akan bersikap munafik. Lama-lama akan susah untuk kemudian mengakui kesalahan. Karena merasa dirinya sempurna, merasa dirinya hebat. Ya. Sahabat Abdullah, sahabat Sa'ad mengajari anaknya bahwa ketika beliau ini mengembala kambing dalam rangka mencukupi kebutuhannya, dalam Islam usaha apapun asalkan halal itu baik. Ulama berbeda pendapat usaha apakah yang paling mulia. Ada yang mengatakan pekerjaan yang paling bagus adalah bertani. Karena tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman kecuali kalau ada yang makan darinya, baik binatang atau orang atau mencurinya, kecuali akan bernilai pahala. Ada pula yang berpendapat pekerjaan yang paling bagus adalah perniagaan. Ada pula yang berpendapat pekerjaan yang paling bagus adalah berindustri. Ada lagi yang mengatakan yang punya skill ini dan itu. Masing-masing mereka punya hujah. Namun, yang benar dari itu, wallahu ta'ala alam, kata Syekh As'adi, yang paling utama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau orang dia ahlinya bertani, disuruh berdagang ya, malah gak jadi. Orang dia biasa berindustri, kemudian disuruh bertani, ya gak bisa. Jadi afdolnya bagi masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang mampunya kamu ya dalam mendapatkan apa namanya rezeki, kamu sebagai kuli bangunan sudah kamu tekuni. Atau kamu misalnya punya skill keahlian membuat misalnya ya peralatan rumah tangga, kamu tekuni. Masing-masing orang memiliki kemampuan dan kapasitas yang berbeda-beda. Sehingga yang afdol, yang utama dari pekerjaan adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk seorang terfitnah dengan harta, yang pertama, seorang menggeluti pekerjaan yang haram, padahal pekerjaan yang halal begitu banyaknya. karena ingin dapat harta, orang akhirnya dia menabrak aturan agama. Karena ingin mendapatkan harta, terkadang orang menabrak norma-norma di tengah masyarakat. Dia pun terkadang tidak peduli dengan pekerjaan apapun, yang penting mendapatkan duit, muhalal muharam. Ini berarti orang yang terfitnah dengan apa? Harta. Padahal pekerjaan halal begitu banyak. Asal orang mau melakoninya dengan tekun dan tidak malu. Terlalu banyak. Terlalu banyak pekerjaan halal. Kemudian yang kedua, di antara bentuk seorang terfitnah dengan harta, ketika seorang mendapatkannya, seorang pelit untuk memberikan haknya, baik hak Allah ataupun hak kepada makhluk. Disebutkan dahulu ada orang yang sangat pelit sekali. Ketika satu malam dia menyalakan lampu minyak, lalu ada orang ingin memanfaatkan juga dari sinar lampu tadi. Dia tidak terima, dia pun tiup itu lampu sehingga orang lain tidak ikut memanfaatkan sinar lampu tadi. Disebutkan kisah ini oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Ini salah satu contoh dari orang yang pelit. Kemudian di antara bentuk seorang terfitnah dengan harta, adanya persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan harta. Persaingan yang tidak sehat. Kompetisi dalam usaha yang wajar, namun ketika tidak sehat, terkadang ada orang dia merasa tokonya kok sepi, sementara toko sebelah ramai. Akhirnya dia pun mengirim orang untuk membunuh, atau dia datang pada dukun supaya pemilik toko tetangga ini terkena tenung, sihir dan semisalnya. Nauzubillah, ini persaingan yang tidak sehat. Kemudian juga di antara bentuk seorang terfitnah dengan harta, seorang ketika mendapatkannya, dia memubadirkan harta, menghambur-hamburkan harta untuk perkara yang sia-sia, untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian juga di antara bentuk terfitnah dengan harta, seorang tersibukkan untuk mengembangkan harta sehingga dia lalai dari kewajiban sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang ketika dia mencari harta lupa, di sana ada waktu salat 5 waktu, di sana ada puasa Ramadan, di sana ada kewajiban-kewajiban lain. Tidak ada pertentangan. Di saat kita usaha, kita juga tetap menjalankan salat 5 waktu. Cuma berapa menit? Dalam sehari semalam itu 24 jam. Taruhlah 5 waktu salat, kita ambil 1 salat saja. 30 menit sudah dari persiapan sampai selesai. 30 kali 5, 100 berapa? 150 menit. 2 jam lebih dikit lah. Dari 24 jam. Apa kemudian kita pelit? Padahal itu semua akan kembali kepada kita. Kalau untuk dunia yang kita akan tinggalkan setelah kita mati, kita bela-belain, kita mencurahkan seluruh waktu, masa untuk bekal hidup kita di akhirat nanti kita tidak ada greget, tidak ada sikap meluangkan waktu. Dunia sebanyak apapun akan kita tinggal. Rasulullah SAW menyebutkan, yadba'ul mayyit thalatha, yang akan mengikuti mayit itu 3 hal. Keluarganya akan mengikuti sampai kuburan. Hartanya pun mengikuti sampai kuburan. Harta mungkin kendaraan atau budak. Dan yang ketiga adalah amalannya. yang dua akan pulang, yang satu akan menyertai dia di kuburannya. Harta dan keluarga akan pulang, sementara yang menemani dia di gelapnya kubur adalah amalannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi di antara bentuk seorang terfitnah dengan harta, namun di sana ada manusia-manusia teladan yang mereka telah melewati hidup ini dan mereka menorehkan sejarah yang harum, nama yang indah, dan perbuatan mereka dijadikan teladan. Di antara hikayatul askhiya, di antara kisah orang-orang yang dermawan, adalah sahabat Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Atau kama qala alaihi salatu wasalam, "Tidak ada harta yang lebih manfaat untuk saya lebih dari harta Abu Bakar." Ya, di saat-saat sulit, di awal-awal Islam, tentunya begitu sulitnya Nabi dalam berdakwah. Permusuhan kaum musyrikin, ekonomi yang tidak menentu, namun Abu Bakar siap dengan hartanya untuk membantu dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, membeli para budak-budak sahaya yang mereka masuk Islam, yang masih di bawah tekanan para tuan-tuan mereka yang kafir, setelah dibeli kemudian mereka menjadi orang-orang bebas. Iya, ini harta yang diberkahi, harta yang berbarokah, sehingga Nabi mengatakan, "Tidaklah bermanfaat bagi saya harta siapapun lebih dari manfaatnya harta Abu Bakar." Tidak jauh dari itu, anak beliau adalah Aisyah. Memang orang bilang kacang tidak akan jauh dari kulitnya. Ketika di akhir-akhir hayat sahabat Umar bin Khattab, ketika sahabat Umar kritis setelah ditusuk oleh seorang Majusi, kematian telah dekat, Umar pun telah merasa akhir hayat sudah menjemput. Dia mengutus seorang kepada Aisyah tentang tanah yang di dekat Abu Bakar dan Umar, dekat Rasul dan Abu Bakar. Bagaimana kalau nanti Umar mati atau meninggal dikubur di tempat itu? Sementara tempat itu tempatnya Aisyah, tanahnya Aisyah, sudah dikapling memang. Aisyah sudah berpesan, "Nanti kalau saya mati, tolong saya dikubur di sini, dekat dengan suami dan dekat dengan ayah." Namun ketika Umar bin Khattab waktu itu mengutus seorang, mengatakan seperti itu, Aisyah mengatakan, "Memang benar, tanah itu sudah saya kabling, sudah saya booking untuk nanti kalau saya meninggal, namun kini saya ikhlaskan untuk Amirul Mukminin." Kedermawanan luar biasa. Orang-orang seperti inilah yang sejarahnya terus terkenang, yang namanya harum sepanjang masa. Orangnya dijadikan teladan. Datang seorang pengemis dengan membawa dua anaknya ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, istri Rasul alaihi salatu wasalam. Waktu itu tidak ada makan apapun kecuali hanya 3 buah kurma. Aisyah waktu itu juga kurang, lapar, namun dia iba dan tidak tega. Ada seorang pengemis dengan membawa kedua anaknya. Zaman dulu orang ngemis itu betul-betul miskin. Orang sekarang ngemis dikasih nasi gak mau. Orang ngemis, ya kita tahu, lapar, sini makan, gak mau uang. Kenapa? Ngemis zaman sekarang jadi profesi. Kalau zaman dulu memang karena ya ketidakmampuan, keterbatasan. Dalam keadaan seperti itu, Aisyah memberikannya, memberikan semuanya. Luar biasa. Pernah pada satu hari, murid al-imam al-Syafi'i menikah dan maharnya tidak sedikit. Ketika suatu saat ditanya oleh Syafi'i, kamu sudah nikah, mahar kamu berapa? Kurang lebih waktu itu 30 dinar. Mahal, lumayan. Kata dia, kata Syafi'i, sudah berapa kamu berikan? Lalu sekitar 6. Masih banyak sekali. Baru berapa persen kan? Syafi'i kemudian naik ya ke atas rumahnya. Kemudian beliau membungkus ya uang emas pun diberikan dan muridnya. Ini kamu ambil, kamu bayarkan mahar untuk istrimu. Dahulu orang alim, dermawan dengan ilmunya, dermawan pula dengan hartanya. Ar-Rasul, Abu Bakar, Umar, dahulu salaf umat ini, mereka adalah percontohan bagi kita. Harta ada di tangan mereka, namun mereka ya menggunakannya untuk kebaikan. Harta ada di tangan mereka, namun mereka ya menggunakan harta ini untuk kemaslahatan, sehingga harta ini menjadi harta yang diberkahi. Tahsir kedua. Lanjut atau gimana? Ada istirahat sebentar atau melanjut? Lanjut? Lanjutnya enggak apa ya? Lanjut nanti setelah itu istirahatnya enggak lama enggak apa-apa. Taib. Kemudian juga di antara ujian Allah SWT untuk hambanya adalah ujian berupa kefakiran. Sering kita mendengar kata fakir dan kata miskin. Bahkan sudah menjadi kata majemuk, fakir miskin. Namun dalam istilah fikih, kata fakir dan kata miskin itu punya arti yang berbeda. Orang fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan yang mencukupi, itu orang fakir. Adapun orang miskin, dia punya pekerjaan, namun dari hasil pekerjaannya belum mencukupi. Lebih parah mana? Fakir, karena fakir tidak punya kerjaan apa-apa, serabutan. Andai kata dapat kerjaan pun dia belum mencukupi kebutuhan. Adapun miskin, dia punya pekerjaan, namun dari hasilnya belum mencukupi. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Adapun perahu-perahu itu milik orang miskin yang bekerja di laut waktu itu di zaman Nabi Musa dan Khidir. Orang-orang miskin mereka bekerja di laut. Waktu itu mereka punya perahu. Jadi mereka punya kerjaan, punya alat, namun dari hasil tangkapannya tidak mencukupi. Masih mending orang miskin kan? Dia punya pekerjaan, punya alat. Orang fakir enggak punya kerjaan apapun, serabutan. Sudah gitu, kalau ada pun tidak mencukupi. Ya, seperti itulah Allah SWT jadikan manusia. Untuk keseimbangan hidup. Anda enggak akan bisa bayangkan di balik dari hikmah ini. Coba Anda bayangkan kalau semua orang kaya raya semuanya, enggak ada yang miskin, kerepotan malah. Kerepotan. Semuanya kaya raya. Kamu punya safety tank kemudian mampet siapa ya kan nyedot. Namanya kaya kamu nyuruh orang loh, orang lain nyuruh kamu malah. Ada genteng yang apa namanya jatuh, kamu enggak berani betulkan, nyuruh orang loh, semua orang kaya. Justru demi keseimbangan hidup Allah jadikan ya. Jadikan manusia itu orang kaya dan miskin. Lihat hikmah di balik penciptaan Allah SWT kepada makhluknya. Allah jadikan mas seperti itu. Coba kalau semua orang sehat semua, dokter itu mumet ya kan. Penjual herbal enggak laku ya kan. Kalau semua orang ya miskin semua juga kerepotan kan. Seperti itu. Hanya dahulu dikatakan annasu min badwin wa min hadiri ba'duhum li ba'din wa illam yash'uru khadamun. Manusia, apakah dia orang kota atau orang pedalaman, satu dengan selain saling membutuhkan. Orang kota mereka butuh hasil-hasil bumi orang kampung. Orang kampung pun mereka punya hasil banyak, kalau enggak ada yang beli juga sama kan. Saling membutuhkan. Seperti itulah Allah jadikan manusia saling membutuhkan. Ibnu Qayyim mengatakan, al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial. Orang tidak bisa hidup sendiri. Orang pasti saling butuhkan. Laki-laki butuh perempuan. Perempuan butuh laki-laki. Dokter butuh pasien. Pasien butuh dokter. Orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya, seperti itu. Ya. Ujian hidup ternyata berbeda-beda. Kefakiran adalah salah satu ujian hidup yang kalau seorang itu salah jalan, bisa berakibat fatal. Berapa banyak orang mengakhiri hidupnya karena kefakiran yang menjeratnya. Banyak orang dia, apa namanya? Ya, orang Jawa bilang kendat. Apa bilang? Gantung diri. Merasa dia tidak bisa menghadapi problema hidup. Kefakiran yang tidak kunjung selesai, dia pun mengakhiri hayatnya dengan bunuh diri. Ada boleh yang salah jalan. Dari dulu enggak berhasil-berhasil, akhirnya datang ke dukun. Akhirnya tercacat di akidahnya. Mempercayai dukun menjadi sebab salatnya tidak diterima 40 yawman, 40 hari. Tetap salat, ya, tapi tidak dicatat sebagai pahala. Kalau ada mengatakan, sudahlah, daripada enggak pahala, enggak usah salat. Oh malah, jadi kufur kalau seperti itu. Salah jalan. Ada lagi waliyadzubillah sampai seorang menjual agama. Makanya daerah-daerah yang minus, daerah-daerah fakir menjadi sasaran empuk para misionaris. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan dorongan untuk memperhatikan orang-orang lemah dan orang-orang yang papa. Rasul mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang berusaha mencukupi para janda dan orang miskin, dia seperti pejuang di jalan Allah. Untuk meraih pejuang di jalan Allah tidak selalunya terjun di medan laga. Di sana ada orang-orang yang kalau kamu perhatikan kebutuhan mereka, kamu adalah pejuang. Orang-orang yang miskin, mereka adalah orang yang rawan untuk dimurtadkan. Para janda yang semestinya mereka itu ya memiliki kecukupan, namun karena ditinggal mati suaminya atau dicerai, mereka orang yang rawan. Bisa jadi salah jalan. Orang yang berusaha mencukupi para janda dan orang-orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu di tengah-tengah Bani Israel ada seorang wanita yang dia itu dalam kondisi ekonominya mengenaskan. Datang pada seorang yang kaya ingin meminjam harta. Namun si kaya mengatakan, saya akan menghutangkan kepada kamu asalkan kamu mau melayani nafsu saya. Orang ini pun tidak mau. Orang ini tidak mau. Kemudian hari bertambah hari, kondisi wanita ini semakin tersepit. Lagi-lagi datang pada orang tadi, mungkin orang ini yang paling bisa meminjamkan uang. Lagi-lagi orang tadi mengatakan, kalau kamu ingin pinjam, saya pinjami, asalkan kamu mau melayani saya. Akhirnya dengan mungkin dia merasa terpaksa, akhirnya siap melayani. Dengan kefakiran, terkadang seorang menjual kehormatan. Dan lebih parah, seorang sampai murtad dari agama. Ini bukan cerita. Ini kenyataan. Betapa kantong-kantong kemiskinan menjadi sasaran empuk para misionaris untuk kemudian mereka dimurtadkan dari Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang sejati, dia akan lurus di atas agama ini, tegar dan kokoh, meskipun dalam keadaan dia sedang menghadapi kesulitan hidup. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Wahai Allah, aku memohon kepadamu sikap yang lurus ketika aku ini fakir ataupun aku kaya. Karena dua keadaan ini yang banyak merubah sikap manusia. Ketika kaya ada ya sebagian orang jauh dari Allah, ada pula ketika fakir orang jauh dari Allah. Yang dipinta oleh Rasul selalu lempeng di atas agama, lurus di atas agama Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk penyimpangan disebabkan oleh kefakiran yang pertama adalah suka meminta-minta. Meminta-minta pada orang baik dengan lesannya atau dengan gestur tubuhnya. Kadang ada orang yang datang pada kamu, mungkin kamu orang yang punya harta, kamu dipuji-puji oleh orang itu. Masya Allah kamu ini banyak infaknya ya. Mungkin dia gak mengatakan saya minta, tapi dari ini ada maksud. Ya. Orang gak pernah datang, gak pernah apa, tiba-tiba muji-muji kamu, kan berarti ada udang di balik batu lah seperti itu. Paling jeleknya usaha adalah meminta-minta. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man sa'ala amwalahum, man sa'ala an-nas amwalahum takasuran fa innama yas'alu jamran fal yastaqil aw yastaqdir." Barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperkaya diri, sesungguhnya dia meminta bara api. Silakan mau banyak atau sedikit bara api yang akan dia ambil. Nabi Dawud alaihi salatu wasalam, seorang nabi yang Allah berikan kepadanya mulkan aziman, kerajaan yang luar biasa besarnya, sudah seperti itu kata Nabi, kana ya'malu biyadaihi wa ya'kulu min yadaihi. Nabi Dawud alaihi salatu wasalam, beliau bekerja dengan keringatnya sendiri dan makan dari hasil keringatnya sendiri. Adapun meminta-minta untuk memperkaya diri, pelakunya akan datang di hari kiamat dalam keadaan tidak ada dalam apa pada wajahnya sepotong daging pun. Orang yang dia menjual air mukanya, maka datang di yaumul kiamat dalam keadaan dipermalukan oleh Allah SWT. Orang yang tidak punya malu, kemudian dia meminta-minta pada manusia untuk memperkaya diri, datang di hari kiamat dalam keadaan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul, anak paman Rasul, ya. Kalau sekarang dia ibaratnya orang bilang keturunan orang berdarah biru ya kan. Ali bin Abi Thalib contoh seorang pemuda yang tidak mau menyerah dengan kondisi. Ketika beliau lapar, beliau mencari pekerjaan, siap dengan tenaganya untuk ya mencari pekerjaan. Akhirnya Ali pun waktu itu ya mendatangi beberapa tempat kebun, siapa tahu ada orang yang mau menyewa tenaganya. Dia dapati ada seorang sedang memperbaiki kebunnya. Ali bin Abi Thalib datang. Dia menawarkan, bagaimana kalau kebunnya Anda saya sirami, satu timbaan saya dikasih satu buah korma. Pemilik kebun tadi setuju. Ali pun mulai menimba, ya, menyirami kebun tadi timba demi timba. Sekian belas timbaan. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan korma. Sudah mendapatkan korma ini tidak langsung dimakan. Dia bawa di hadapan Nabi, kemudian mengajak ya makan bersama Nabi, bersama-sama. Ini profil seorang pemuda yang tidak menyerah dengan keadaan. Profil pemuda yang kalau dia itu kesulitan bukan ya kemudian mencuri mentok tetangga, bukan menggasak harta orang, tapi dengan tenaganya, dengan upayanya. Seperti ini. Kita ini umat yang ya memiliki sekian figur. Kita ini umat bukan umat yang miskin akan ya orang-orang yang kita jadikan sebagai teladan. Manakala kita membuka kembali lembaran sejarah, kita akan dapatkan bahwa para pendahulu kita telah memberikan contoh yang terbaik bagi kita. Jangan menyerah dengan keadaan. Lakukan meskipun kamu sulit, asalkan itu halal. Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketahuilah bahwa usaha yang haram menjadi sebab doa seorang itu masih tertahan. Terkadang seorang dia berdoa dan berdoa, memohon kepada Allah SWT, tapi permohonannya tidak kunjung dikabulkan. Bisa jadi di antara rahasianya, dia makan dari hasil yang haram, minum dari hasil yang haram, pakaian yang ia pakai dari hasil yang haram. Doa dia masih gantung, permohonan dia belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia atau seorang mukmin diuji oleh Allah dengan kefakiran, dia jangan menganggap bahwa hanya dia yang merasakan seperti itu. Orang-orang terbaik di tengah-tengah umat ini, para pendahulu kita yang salihin pun diuji dengan kesulitan, dengan kefakiran, namun mereka bersabar. Kesulitan yang mereka hadapi tidak menjadikan mereka itu tidak memiliki semangat untuk memperjuangkan agama. Tetap mereka siap mengamalkan agama ini. Satu contoh, pasukan yang dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Rasul mengutus sahabat Abu Ubaidah memimpin pasukan dalam keadaan waktu itu musim paceklik. Jatah masing-masing personil waktu itu hanya satu buah korma. Ini mau bukan mau datang pengajian, bukan mau apa namanya datang musyawarah, perang yang membutuhkan asupan gizi yang cukup. Apa karena serba kekurangan mereka protes? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sementara kita ini sedang paceklik, nanti kalau sudah apa? Panen? Tidak seperti itu. Apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan, kita lakukan. Jangan tidak berbuat. Jangan tidak berbuat, karena kita semua berpacu dengan waktu, berpacu dengan umur. Ketika memang kita mampu sekarang berbuat ini, kita lakukan. Bisa jadi kesempatan ini tidak akan terulang. Bisa jadi akan datang kesulitan yang sementara sekarang kita ada kesempatan untuk berderma, untuk ya berbuat. Ahibati billahi rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang fakir di zaman Nabi, mereka iri dengan orang-orang kaya. Tapi iri bukan dalam artian mereka itu mengharapkan nikmat yang diberi oleh orang diberikan kepada orang kaya itu hilang, bukan. Iri saudara-saudara mereka bisa sedekah, mereka tidak bisa sedekah. Pernah ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam menganjurkan sedekah, orang-orang yang kecukupan bersedekah. Sementara sahabat yang miskin, mereka bingung bagaimana ini. Kemudian mereka memutar otak, bagaimana kita bisa beramal seperti mereka. Mereka pun datang ke pasar menjadi kuli angkut dadakan. Paham ya, kuli angkut dadakan. Dari hasil mereka mengangkut barang di pasar, sebagiannya diinfakkan kepada mereka, kepada yang fakir dan miskin. Dalam keadaan mereka enggak punya, tapi mereka tidak ingin orang lain beramal, mereka hanya sebagai pengamat. Orang lain berpahala, mereka hanya sebagai penonton. Mereka ingin menjadi pemain. Mereka ingin mendapat pahala seperti saudara dapat pahala. Ini yang dicontohkan oleh salah umat ini. Karena apa? Islam mengajarkan kita menjadi orang yang banyak memberi daripada banyak menerima. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Jadi kalau ada orang, prinsipnya ya selalu menanti pemberian orang, ini prinsip yang keliru. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yani orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang diberi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang diuji oleh Allah dengan kefakiran, hendaklah dia mengingat-ingat para pendahulunya salihin. Sebagian Nabi, sebagian Rasul diuji dengan kefakiran. Sebagian sahabat pun seperti itu. Namun kefakiran itu tidak menghalang-halangi mereka dari melakukan kebaikan. Kemudian juga ketika seorang diuji oleh Allah dengan kefakiran, jangan pernah dia suudzon, berburuk sangka dengan Allah. Berapa banyak orang yang diberi oleh Allah harta, ternyata hartanya tidak bermanfaat. Berapa banyak orang diberi oleh Allah anak keturunan, namun anak keturunannya tidak bermanfaat. Betapa banyak harta yang Allah berikan pada hamba, terkadang justru harta ini menjadi penghalang dia dari mendapat hidayah. Jadi orang fakir pun patut bersyukur. Karena kalau musibah masih menimpa dunia, masih menimpa fisik kita, kalau kita sabari, kita dapat pahala. Namun kalau musibah sudah menimpa agama kita, bukan pahala, bahkan dosa. Maka di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menimpakan musibah ke dalam agama kami. Musibah menimpa agama seorang bagaimana? Orang dulunya dekat dengan Allah, sekarang jauh dari Allah. Orang dulunya ya biasa jamaah, kemudian sekarang tidak mau jamaah. Ini musibah yang menimpa agama. Musibah seperti ini musibah yang bukan datangan pahala. Jadi kalau kita masih sakit, atau ada ternak kita yang dimakan oleh misalnya ya binatang, atau panenan kita ada yang dimakan oleh binatang, itu kalau kita sabari kita dapat pahala. Tapi kalau musibah sudah menimpa agama, kebaikan apa yang akan didapatkan oleh hamba? Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba adalah ujian berupa fi'lul awamir, menjalankan perintah-perintah agama. Perintah-perintah Allah adalah ujian. Di saat kita sedang enak-enaknya makan di siang hari, tiba-tiba datang Ramadan, kita disuruh puasa, ujian dari Allah. Sedang enak-enaknya kerja, datang waktu asar, kita harus berhenti, kita sholat asar. Ujian untuk melaksanakan perintah Allah bukan ujian yang ringan. Allah SWT mengangkat sebutan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, namun semuanya bisa dilewati dengan mulus. Iya, di antaranya Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau belum dikaruniai anak. Sampai beliau itu sudah tua, istrinya pun sudah nenek-nenek, belum dikaruniai anak. Kemudian setelah itu Allah anugerahkan kepadanya anak bernama Ismail. Betapa bahagianya seorang hamba di saat dia mendapatkan anak. Setelah sekian tahun lamanya Allah kabulkan. Namun di saat Ismail sudah tumbuh dewasa, Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan ini bukan perkara yang ringan. Ibrahim mengatakan pada anaknya, ini araka fil manami anni adbahuk fangdur mada taro. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpi Nabi itu hak, bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nak, seperti apa pendapatmu? Kata Ismail, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. "Wahai ayah, laksanakan perintah. Ayah, insya Allah akan mendapati saya adalah anak yang bersabar." Ketika Ibrahim sudah mulai menidurkan Ismail, dan golok pun sudah mulai diletakkan di lehernya, Allah pun memanggil Ibrahim. "Angkat sotak taruhnya, Pak Ibrahim, kamu telah menjalankan perintah apa yang dilihat dalam mimpinya." Kemudian Allah pun menggantikan dengan kibas. Ini termasuk ujian yang tidak ringan. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengumpulkan keluarganya sebelum mendakwahi manusia secara umum, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul belum kumpulkan mereka. Rasul berdiri di atas bukit Safa. Di atas bukit Safa, maka orang-orang Quraisy pun datang. Keluarga-keluarga beliau pun datang. Dan ini tugas yang berat sekali. Memasukkan keyakinan yang hak kepada masyarakat yang mereka kemusyrikan telah mendarah daging, bukan perkara ringan. Bukan hanya memindahkan begitu saja, tetapi akan mendapatkan penentangan yang sengit. Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau saya beritahu kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan musuh yang akan siap menyerang kalian? Apakah kalian percaya dengan berita saya?" Kata mereka, "Ma jarabna alaika kadiban, kami belum pernah mendapati Anda berdusta. Kami percaya." Kata Rasulullah SAW, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid." Saya adalah juru peringat untuk kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Abu Lahab yang itu adalah pamannya Nabi berdiri marah kepada Nabi. Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka sairal yaum adihada jama'atana. Celaka kamu Muhammad sepenuh hari ini. Untuk ini kamu kumpulkan kita." Rasul pun bersabar. Bersabar berdakwah di tengah-tengah kaumnya. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Siang dan malam. Namun ternyata yang menyambut ajakannya bisa dihitung dengan jari. Ketika Rasulullah SAW merasakan betapa sengitnya permusuhan kaum musyrikin, beliau pun mencari lahan yang baru. Beliau pergi ke Taif, ditemani oleh sahabat Zaid bin Harithah, mengajak para tokoh untuk mau masuk Islam ini. Namun ternyata bukannya disambut, bahkan disambit. Bukannya diterima, bahkan Rasul diusir, dilempari batu, dihinakan. Rasul pun sedih. Sedih bukan karena dilepar, sedih bukan karena disemooh, sedih karena beliau ingin menyelamatkan mereka, ternyata mereka tidak mau diselamatkan. Rasul pun berjalan bersama Zaid bin Harithah, sembari dilempari batu oleh mereka, diteriaki seperti orang gila. Tidak terasa beliau pun berjalan sampai ke tempat namanya Qarnus Ta'alib. Di saat beliau sampai di sini, datang malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, ini malaikat Akhsyabain. Ini malaikat penjaga dua gunung. Silakan kamu meminta apa kepada dia." Maka malaikat penjaga gunung tadi mengatakan kepada Muhammad, "Kalau memang Anda berkehendak untuk saya timpakan kepada kaum yang kufur gunung ini, akan saya angkat gunung ini dengan sayap saya." Datang bantuan dari malaikat. Datang penawaran dari malaikat. Yang Allah berikan kepadanya, malaikat itu kekuatan untuk bisa mengangkat gunung tadi dengan sayapnya. Namun Rasulullah SAW bersabar. Beliau mengatakan tidak. Bahkan saya berharap, semoga dari punggung mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah. Seperti inilah seorang dai. Dia jauh pandangannya, tidak mudah tersurut emosi, kemudian mendoakan kaumnya, lah tidak. Kalau mereka generasi ini tidak menerima, siapa tahu anak cucunya menerima. Iya, sahabat Ibnu Mas'ud mengkisahkan ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala disakiti oleh kaumnya, dilempar wajahnya pakai batu, saya berdarah. Nabi tadi pun mengusap darah dari wajahnya seraya mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sabar mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qad tala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Sungguh Allah telah menguji Ibrahim dengan sekian kalimat, Ibrahim pun melewatinya dengan mulus. Di antara ujian yang Allah ujikanlah Ibrahim, Allah memerintahkan Ibrahim untuk khitan, untuk sunat. Disebutkan waktu itu umur Ibrahim 80 tahun. Ibrahim pun melaksanakan perintah apa? Sunat. Oh ya, sunat ya, khitan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perintah-perintah agama padanya tentu ada kebaikan dan kemaslahatan. Perintah-perintah agama justru faedah dan manfaatnya akan kembali kepada orang yang mengerjakannya. Allah tidak butuh kepada ketaatan makhluk. Sampai pun seluruh makhluk ini orang-orang yang baik, orang yang taat, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah. Ataupun sebaliknya, kalau seluruh makhluk ini benci, ingkar kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kita baik yang untuk kita, kita jelek pun untuk kita. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi jiwa kebaikan apa yang ia usahakan, atas jiwa kejelekan apa yang ia kerjakan. Ujian berupa menjalankan perintah ini bukan ujian yang ringan. Terlebih kalau seorang berada di tempat yang jauh dari orang-orang saleh, yang jauh dari teman-teman yang saleh, berat untuk menjalankan perintah. Sehingga sebisa mungkin kita mencari komunitas yang salihin, tempat-tempat yang di situ banyak orang yang baik, sehingga kita akan lebih mudah menjalankan kebaikan. Coba kita lihat saja, lihat mungkin ketika kita atau sebagian dari kita diberi rezeki oleh Allah untuk bisa berkunjung ke tanah suci, menjalankan umrah atau haji, yang di rumah serasa berat kita mau jamaah, padahal motor ada, mobil ada, tapi kalau udah di sana, sebelum dari hotel ke Masjid Nabawi mungkin sampai sekilo, ya, karena banyak orang yang baik, orang ringan menggerakkan kakinya, hari-harinya ringan, bahkan terkadang, ya, yang dulunya sholatnya jangankan terlambat jamaah, enggak jamaah. Di sana sebelum azan terkadang sudah datang ke masjid. Sebelum azan sudah datang ke masjid. Memang lingkungan punya pengaruh. Tempat yang baik punya apa? Pengaruh. Carilah tempat yang baik, lingkungan yang baik, sehingga kita ketika akan melakukan kebaikan, banyak dukungan, sedikit halangan. Berbeda dengan tempat yang jauh dari kebaikan, banyak halangan dan sedikit dukungan, dan belum tentu juga keimanan kita kuat menghadapi ya cemoohan orang yang tidak suka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Di antara ujian yang Allah SWT timpakan juga ujian berupa meninggalkan larangan. Larangan-larangan agama kalau diterjang akan menimbulkan madarat. Allah SWT sayang pada hambanya. Seorang ibu yang melarang anaknya dari berlarian di jalan raya, karena sang ibu khawatir kalau anaknya akan terserempet oleh kendaraan. Apakah ibu seperti ini dikatakan ibu yang pelit? Ibu yang mengekang kebebasan anak? Atau seorang ibu yang kasih sayang? Seorang ibu yang sayang pada anaknya. Tidak jor kelor, tidak membiarkan anaknya begitu saja. Diarahkannya, jangan berlarian di jalan raya, membahayakan. Lah kalau seorang ibu saja sayang kepada anaknya, lalu Allah SWT lebih dari itu. Karena Allah adalah Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Penyayang. Ketika Allah SWT melarang hambanya dari sesuatu, karena sesuatu tadi akan bisa menimbulkan madarat, baik cepat atau lambat. Sementara apa yang Allah halalkan jauh lebih banyak. Kalau Allah haramkan babi, kalau Allah haramkan khamr, makanan yang halal masih banyak, minuman yang halal masih banyak. Apa yang Allah haramkan bisa dihitung, tapi yang Allah halalkan tidak bisa dihitung. Ketika seorang misalnya, dia akan atau terdorong oleh hawa nafsunya ingin minum khamr. Dengan seorang ingin minum misalnya es kelapa muda. Lebih mudah mencari apa nama es kelapa muda, kemudian minumnya pun tidak malu-malu. Jadi kalau khamr, gak semua warung ada. Setelah itu juga apa, minumnya juga mungkin ngumpet-ngumpet. Sesuatu efek negatif bagi fisik, terlebih bagi agama. Apa yang Allah halalkan telah cukup. Namun benar, jiwa manusia itu lebih penasaran kepada yang haram. Seorang penyair mengatakan, wa in qalu haramun faqul haramu innal ladzata fil harami. Kalau mereka mengatakan haram, katakan ya memang haram. Tapi yang enak itu yang haram. Aneh kan? Ya. Terkadang seorang dia punya istri yang cantik jelita. Ya, terkadang dia kok malah tertarik dengan istri tetangga yang jauh ya di bawah istrinya. Sepertilah setan. Sepertilah setan dalam menggoda manusia. Yang haram ya itu dijadikan indah. Dulu sebagian salaf mengatakan, kalau mereka menitipkan uang pada saya, insya Allah akan saya ya jaga. Namun kalau mereka menitipkan seorang budak hitam kelam, khawatir saya akan terjatuh dalam perzinahan. Seorang budak kelam, budak perempuan, dititipkan. Bisa jadi setan menghiaskan pada dirinya, ini seorang wanita yang cantik jelita. Akhirnya terjadi perzinahan. Tetapi kalau itu harta, insya Allah saya siap untuk menjaganya. Menunjukkan bahwa terkadang ujian berupa meninggalkan kemaksiatan itu satu dengan lainnya terkadang berbeda-beda sisi beratnya. Maka seorang hamba memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan meninggalkan apa yang Allah larang. Karena apa yang Allah larang akan menimbulkan madarat cepat ataupun lambat. Sementara apa yang Allah halalkan telah cukup. Sehingga seorang dia melewati ujian tanpa dia terluka namanya dan terluka agamanya. Namun seorang yang dia tidak mampu menahan hawa nafsunya, dia menjadi budak hawa nafsunya, dia sendiri yang akan terkapar. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang pejuang adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya agar mau taat kepada Allah. Ya, seorang tidak akan mungkin bisa mengalahkan musuh yang ada di luar kalau musuh yang di dalam tubuhnya tidak bisa dia tundukkan. Musuh yang di luar tidak akan bisa dikalahkan kalau musuh yang bercokol di hatinya berbahwa nafsu tidak bisa dia tundukkan. Al-mujahid manjahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang pejuang adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya sehingga mau tunduk untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah, ujian yang sangat berat. Allah kisahkan dalam surat Yusuf, seorang pemuda yang jauh dari kampung halamannya digoda oleh seorang wanita cantik jelita, wanita bangsawan. Tidak ada seorang pun di rumah waktu itu, dalam keadaan pintu dan jendela ditutup, dalam keadaan ya wanita tadi menggoda Yusuf. Namun bagaimana Yusuf bisa selamat? Kalau ujian ini menimpa kita, habis mungkin kita. Entek sudah. Tapi Yusuf bagaimana selamat? Rahasianya Allah sebutkan, innahu kana min ibadinal mukhlasin. Pada satu qiraah, min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf adalah hamba kami yang tulus. Orang yang betul-betul menghamba kepada Allah tidak akan memperturuti hawa nafsunya. Orang yang betul-betul tulus dalam menyembah kepada Allah tidak akan dia mengikuti hawa nafsunya. Inilah rahasia. Bisa jadi banyak dari kita ini terjerumus dalam kemaksiatan karena kita masih ya menjadikan hawa nafsu sebagai penunjuk kita. Yang seharusnya hawa nafsu ini kita tundukkan justru menjadi ya motor penggerak ya bagi kita. Disinilah letak perjuangan. Dan menghidup itu adalah perjuangan. Menundukkan hawa nafsu, mengalahkan kejelekan dan mengisinya dengan kebaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.